Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sekarang kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Nah, fihinna qasiratu tarfi, padanya terdapat bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa pada kata fihinna, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa dhamir al-jama' hunna kembali kepada jannatain dengan i'tibar tinjauan bahwa masing-masing dari manusia memiliki jannah yang khasah untuk dirinya. Dan apa yang beliau pilih adalah beliau mengatakan hunna fihinna kembali kepada al-jannat al-arba', surga yang empat yang disebutkan dalam ayat ini, dan dua surga yang Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan setelahnya. Fihinna qasiratu tarfi. Qasirat namiyani ghadhatul a'yun. Mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Bidadari-bidadari, wanita-wanita yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni surga, mereka adalah wanita-wanita yang menundukkan pandangan, yang tidak mengumbar pandangan mereka kepada selain suami-suami mereka. Nah, qasirat yakni membatasi, tarf artinya pandangan. Nah, dan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa qasirat kembali kepada bidadari-bidadari itu. Nah, kemudian yang kedua, yakni kembali kepada ahlul jannah. Kembali kepada ahlul jannah sebagaimana disebutkan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ai قَدْ قَصَرْنَا طَرْفَهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ حُسْنِهِمْ وَجَمَالِهِمْ وَكَمَالِ مَحَبَّتِهِنَّ لَهُمْ. Nah, yakni wanita-wanita yang menundukkan pandangan-pandangan mereka, yang tidak berkhianat dengan pandangan-pandangan mereka. Nah, mereka membatasi pandangan mereka. Ala azwajihinna, hanya kepada suami-suami mereka. Mereka hanya memandang kepada suami-suami mereka di jannah. Nah, ay min husnihim, dikarenakan suami-suami mereka dalam tampilan yang begitu indah, dalam tampilan yang begitu bagus. Wa kamali mahabbatihinna lahum, demikian pula sempurnanya kecintaan mereka kepada suami-suami mereka. Kecintaan yang penuh, tidak ada kurang sedikit pun, walaupun 0,00% tidak ada. Semuanya kecintaan itu dicurahkan hanya kepada suami-suami mereka. Demikian pula wa qasarna aydan tarfa azwajihinna 'alayhinna min husnihinna wa jamalihinna wa ladzati wisalihinna. Demikian pula mereka membatasi pandangan suami-suami mereka hanya tertuju kepada mereka, hanya tertuju kepada istri-istri mereka, bidadari-bidadari di surga. Min husnihinna, dikarenakan tampilan bidadari-bidadari itu yang begitu indah, tampilan bidadari-bidadari itu yang begitu cantik, yang begitu elok, yang begitu menggoda. Demikian pula waladzati wisalihinna, kelezatan ketika mereka berhubungan dengan bidadari-bidadari itu, dan senantiasa mereka dalam keadaan gadis, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk mereka yang tidak berubah, yang tidak mengenal adanya usia tua, tidak mengenal yang namanya kulit keriput ataukah yang semisalnya, senantiasa mereka dalam penampilan yang sempurna setiap saat. Tidak ada istilah acak-acakan, tidak ada istilah mereka tampilannya jelek pada sebuah sudut. Ketika bidadari-bidadari ini dilihat dari sudut manapun, akan senantiasa terlihat jernih, akan terlihat cantik, akan senantiasa terlihat menyenangkan. Ini adalah balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal saleh ketika mereka di dunia. Bagaimana kondisi bidadari-bidadari tersebut setelahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara sifatnya, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. At-tamath, bermakna al-jima', yakni tidak pernah mereka itu disentuh, tidak pernah terjamah, tidak pernah terlihat, tidak terkontaminasi dengan pandangan, selain suami-suami mereka. Tidak terkontaminasi dengan sentuhan-sentuhan. Lebih dari itu, tidak terkontaminasi dengan hubungan-hubungan. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala menyimpan bidadari-bidadari itu untuk hamba-hambanya yang telah beramal saleh. Benar-benar disimpan bagaikan permata, al-yaqut wal marjan, sangat bersih, sangat jernih, warnanya sangat memikat, yang tidak pernah dijamah, disentuh, digauli oleh manusia sebelumnya, sebelum mereka. Wala jan, demikian pula tidak pernah disentuh oleh jan, yakni tidak pernah disentuh oleh kalangan jin. Ay lam yanalhunna qablahum ahadun minal insi wal jin. Sama sekali bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh, tidak pernah dijama oleh seorang pun dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin. Masya Allah, ini adalah wanita yang sangat sempurna. Ini adalah wanita yang sangat sempurna. Ketika wanita banyak keluar, banyak bergaul, keluar, tentunya ini adalah penyebab wanita itu hilang sifat malunya. Menyebabkan pandangan-pandangan lelaki tertuju kepada dirinya. Bal hunna abkarun, bahkan mereka adalah wanita-wanita bidadari-bidadari yang abkar, senantiasa gadis, senantiasa kembali kepada kegadisannya, tidak mengenal usia tua, tidak mengenal yang namanya kulit keriput, gigi ompong, ataukah adanya perubahan-perubahan gigi yang menguning, ataukah yang keropos, ataukah yang bolong, ataukah yang semisalnya dari afat-afat yang menimpa wanita-wanita di dunia, tidak mengenal yang namanya haid, nifas, dan yang semisalnya. Benar-benar wanita yang bersih, wanita yang suci, wanita yang diidam-idamkan oleh masing-masing lelaki, kesempurnaan yang betul-betul sempurna. Demikian pula mereka adalah urub. Mereka adalah urub, yakni al-mutahabbiba ila zawjiha. Nah, sama dengan apa yang disebutkan setelahnya, mutahabbibatun ila zawjihinna, mereka benar-benar mencintai kepada suami-suami mereka. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berkhianat, ya, dengan berbincang-bincang kepada selain suami mereka, mencuri kesempatan, ya, mencuri pandangan untuk melihat kepada selain suami-suami mereka. Benar-benar sempurna kecintaan mereka terhadap suami-suami mereka. Bihusnit taba'uli, dengan penampilan yang taba'ul, penampilan yang baik ketika berhias untuk suami, senantiasa setiap saat, setiap detik dari kehidupan mereka berhias untuk suaminya. Tidak pernah yang namanya tampilan mereka lusuh, pakaian mereka bau keringat atau yang semisalnya. Nah, setiap saat, setiap waktu, kulluhin, ya, senantiasa membahagiakan suaminya. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula wa husni at-taghannuj. Nah, dan tampilan yang sangat memikat, ya, sangat memikat, ya, sangat menarik, karena mereka sangat indah sekali, aromanya begitu wangi. Nah, demikian pula wal malahah, bagusnya mereka dalam al malahah. Nah, tampilan yang sangat cantik, sempurna kecantikannya. Ketika dilihat dari kejauhan, mereka cantik. Ketika dilihat dari jarak yang sedang, mereka senantiasa cantik. Ketika dilihat dari kedekatan, nah, kulit-kulit mereka begitu sempurna, tidak ada aib sedikit pun. Tidak ada yang namanya jerawat, tidak ada yang namanya bisul, tidak ada yang namanya kotoran-kotoran dalam kulit mereka. Sempurna, safa, jernih, bersih. Ini adalah balasan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah. Demikian pula nabi husni ad-dalal. Nah, mereka adalah wanita-wanita yang sangat menggoda, yang sangat menarik, yang senantiasa membahagiakan suaminya. Tidak pernah suami ini merasa malas melihat bidadari tersebut, istri mereka. Senantiasa senang, senantiasa bahagia. Walihada qal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahunnal yaqut wal marjan, mereka seolah-olah al yaqut wal marjan. Naam, al yaqut wal marjan, yani jawharani nafisani, al yaqut fi as-safa wal marjan fil hamrah. Naam, keduanya adalah jenis permata, al yaqut wal marjan, keduanya jenis permata yang sangat berharga, yang sangat bernilai tinggi, yang sangat mahal. Al yaqut dengan penyifatannya yang dominan kepada jernih, bening, ya, tidak ada sedikit pun warna yang keruh, bening, indah. Kemudian al-marjan, dominan kepada sifat al-humrah, merah yang memikat. Kulit-kulit ahlul jannah begitu sempurna, putih, yang dibalur dengan kemerahan. Luar biasa. Ya'ni annahunna musharrabatun bil-humrah ma'as-safa itam. Yani mereka, kondisinya, jernih, demikian pula ada warna merah pada kulit-kulit mereka. Wa dzalika li safaihinna wa jamali manzarihinna wa bahaihinna. Yang demikian itu karena tampilan mereka yang begitu jernih, yang begitu bersih, yang begitu wangi. Tampilan mereka, pemandangan, yakni tampilan mereka yang begitu bagus. Demikian, yakni demikian pula begitu elok. Barakallahu fikum. Semua ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman, ya, yang yakin dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, yang sabar dengan rintangan-rintangan ketika mereka berada di dunia. Nah, sehingga pantaslah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang terbaik. Nah, fama baqiya ya illa sabr, tidak ada yang tersisa untuk kita semua kecuali sabar. Ya, bahwa dunia ini adalah tempat ya, sementara untuk kita lalui. Tidak ada seorang pun dari manusia pertama sampai yang terakhir yang senantiasa berada di permukaan bumi kemudian menjadi raja, menjadi penghuni tetap, senantiasa menikmati kesenangan-kesenangan yang ada padanya berupa uang, perbendaharaan yang lainnya. Tidak ada. Semuanya akan ditinggal. Dan harta-harta mereka akan terus bergulir. Ya. Diberikan ke generasi berikutnya. Diberikan ke generasi berikutnya. Nah, terus dinikmati oleh generasi seterusnya. Hakikat dunia. Nah, maka ingat bagi kita semua. Untuk kita mengingat. Nah, dan jangan sampai tertipu dengan kesibukan-kesibukan dunia kita. Ingat bahwa tujuan hidup kita adalah akhirat. Apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan. Ya, dari kegiatan-kegiatan sehari-hari, niatkan dengan keikhlasan, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita bekerja, mencari ma'isyah, ketika kita merawat, mendidik istri-istri kita, niatkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita bersabar dalam bergaul dengan kaum muslimin, niatkan billahi ta'ala. Ketika kita mendidik anak-anak kita, niatkan lillahi ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah, menjadi pemberat amalan bagi kita semua kelak pada hari akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu wa barakallahu fiikum.